Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, telah disebutkan pada materi yang sebelumnya bahwasanya at-tauhid adalah agama yang dianut oleh semua para rasul-rasul Allah tabaraka wa ta'ala, dan itulah yang diajarkan oleh para nabi, para rasul kepada umatnya. Ajaran untuk mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala dalam perkara al-ibadah. Dan telah disebutkan pula pada pembahasan yang sebelumnya bahwasanya rasul yang pertama kali Allah tabaraka wa ta'ala utus kepada para hambanya adalah Nabi Nuh alaihi assalam. Dan disebutkan pada bab yang sebelumnya, arsalahu Allahu ila qaumihi lamma ghalaw fi salihin. Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya ketika itu kaumnya Nabi Nuh bersikap hulu ekstrim di dalam menyikapi orang-orang saleh, yaitu Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr, hingga akhirnya mereka membuat patung kelima nama orang saleh tersebut, dan falhasil akhirnya disembah oleh mereka. Dan itulah kesyirikan yang pertama kali terjadi di alam dunia. Dan dengan penjelasan yang kemarin telah disebutkan, kita telah menerangkan bahwasanya jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam alaihi salam adalah 10 qurun, 10 abad. Yang pada masa ke-10 abad tersebut semua manusia memiliki agama yang satu, tidak terjadi perselisihan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ini sekaligus sebagai bantahan adanya sebagian pihak yang menyebutkan bahwasanya asal muasal manusia dahulunya menganut paham al-Majusi, menyembah api atau mempercayai Tuhan berupa cahaya atau api yang akhirnya mereka sembah. Ini pendapat yang batil, karena dari kisah ya Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam menggambarkan kepada kita bahwasanya at-tauhid adalah keyakinan pertama dan agama pertama yang dengannya Allah Azza wa Jalla diibadahi, disembah oleh para hamba-hambanya. Dari turunnya Nabi Adam alaihi salam hingga memasuki masa-masa diutusnya Nabi Nuh alaihi assalatu wassalam. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dari menjelaskan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadza haqqun. Ini adalah sebagai sesuatu yang benar. Fa innahu lam yub'ats qabla Nuhin alaihi salam rasulun. Karena tidak diutus sebelum diutusnya Nuh alaihi salatu wassalam seorang rasul pun oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga Nuh adalah rasul yang pertama setelah Nabi Adam alaihi salam. وبهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح. Dengan ini pula kita mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh sebagian ahli tarikh, ahli sejarah, yang mereka menyimpulkan kemudian mengatakan bahwasanya Idris alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi yang Allah utus sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salam. Ini belum menyebutkan sebagai satu kesalahan. Karena dari diturunkannya Nabi Adam oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah tidak mengutus seorang nabi pun, seorang rasul pun sampai masa 10 abad lamanya. Baru kemudian setelah itu Allah menurunkan dan mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga tidak ada Nabi Idris antara Adam dengan Nuh. Ini termasuk dari kesalahan. لأن الله تعالى يقول karena Allah تعالى mengatakan inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di. Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Disebutkannya Nuh pada awal ayat ini menunjukkan beliau adalah rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian setelah Nuh Allah mengutus para nabi-nabi dan rasul-rasulnya hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadits sahih fi qissati syafa'ah. Demikian pula dalam hadits yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kisah hadits yang menjelaskan tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahli mauqif. Yang falhasil diriwayatkan manusia mendatangi para nabi dan para rasul. Mereka mendatangi Nabi Adam alaihi salam meminta agar supaya Allah azza wa jalla menyegarakan kepada mereka hisab. Kemudian setelahnya mereka mendatangi Nabi Nuh. Kemudian dalam hadis ini Rasul mengatakan inna annannasa ya'tuna ila Nuh, bahwasanya manusia mendatangi Nabi Nuh. Al-muhim dalam kisah hadithu syafa'ah, Rasul mengatakan mereka manusia mendatangi Nuh. Dan mereka mengatakan kepada Nuh, anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ilal ardi. Engkau adalah rasul yang pertama kali Allah utus ke permukaan bumi. Nah, ini hadith yang menjelaskan secara zahir bahwasanya Nuh adalah rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala rasula qabla Nuhin bi ijma'il ulama, bahkan tidak ada seorang rasul pun, utusan pun sebelum diutusnya Nuh dengan kesepakatan para ulama. Karena pada waktu itu manusia semuanya berada di atas tauhid, tidak ada perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Kana an-nasu ummatan wahidah, dahulu manusia adalah umat yang satu menjalankan keyakinan dan ajaran Nabi Adam alaihi assalatu wassalam, sehingga tidak ada perselisihan, tidak ada lagi pengkafiran antara satu dengan yang lainnya, permusuhan antara satu dengan yang lain. Nah, pada zaman tersebut manusia berada pada agama yang sama. Fanuhun awwalur rusuli bil kitabi wassunnati wal ijma', sehingga dalil Nabi Nuh adalah rasul yang pertama dengan dalil Al-Qur'an, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'di, dan hadis berdasarkan hadis syafa'ah, anta awwalur rasulin arsalahu Allahu ila al-ardi, dan berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan Nabi Nuh ini kata beliau rahimahullah, ahadur rusulil khamsah alladzina hum ulul azmi, termasuk satu dari lima rasul yang mereka dikatakan sebagai rasul ulul azmi, yang memiliki keutamaan dibandingkan rasul-rasul selainnya. Karena dari semua para rasul tersebut, Allah Azza wa Jalla menyebutkan adanya perbedaan keutamaan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itu adalah para rasul-rasul yang Allah muliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Termasuk di antaranya lima rasul yang dikenal dengan ulul azmi minar rusul. Kelima rasul tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ibrahim, Musa, Nuh dan Isa alaihimus salatu wassalam. Qad dzakarahumullah fi mawdhi'aini min kitabihi fi suratil Ahzab wa suratil Syura. Allah sebutkan pada dua tempat di dalam Al-Qur'an kelima rasul tersebut secara beriringan. Dalam surat Al-Ahzab dan surah As-Sura. Dan dari kelima rasul tersebut, rasul yang paling afdal dan paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Rasul menyebutkan di dalam hadisnya bahwasanya di dalam Al-Jannah terdapat satu tingkatan yang hanya Allah Azza wa Jalla berikan kepada satu orang di antara hambanya. Dan Rasul berharap tingkatan tersebut diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikenal dengan apa? Tingkatan apa yang paling tertinggi di dalam Al-Jannah? Yang hanya dimiliki oleh satu orang saja di antara semua hamba Allah Azza wa Jal. Ya wasilah. Ya wasilah. Itu tingkatan yang tertinggi di dalam Al-Jannah. Sehingga Rasul memerintahkan, menganjurkan umatnya untuk mendoakannya di dalam hadis yang dibacakan oleh seseorang ketika selesai berwudu. Ia berdoa dengan doa Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Dan orang yang membaca doa ini, Rasul mengatakan halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Halal untuknya syafa'atku pada yaumil qiyamah. Naam. Kemudian pada khutbah yang kedua, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan komentar perkataan muallif rahimahullah, arsalahullahu ila qaumihi lamma ghalaw. Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya tatkala mereka bersikap ekstrim di dalam menyikapi orang-orang saleh, Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Ya'ni kata beliau rahimahullah, anna Allah arsala Nuhan alaihi salatu wassalam ila qaumihi lamma waqa'a fihim al-ghuluw fi salihin. Yaitu Allah mengutus Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya tatkala terjadi di tengah-tengah mereka sikap berlebih-lebihan di dalam menyanjung, memuji orang-orang saleh. Nah, sehingga awal kali munculnya kesyirikan bukan dalam bab kesyirikan yang dianut oleh orang-orang Majusi, ya, menyembah api atau menyembah matahari atau menyembah dewa Brahma, Siwa dan yang semisalnya, tidak. Tapi kesyirikan yang pertama kali terjadi di alam dunia adalah karena faktor berlebih-lebihannya kaumnya Nabi Nuh alaihi salam menyikapi Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr sampai akhirnya membuat patung-patung mereka dan falhasil akhirnya menyembah kelima patung tersebut. Nah, yang mereka maksudkan adalah orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Nah, (tuh) Waqad bawwab al-muallif rahimahullah, dan sungguh muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membuat satu bab di dalam kitabnya Kitabut Tauhid atas permasalahan ini. Beliau mengatakan bab ma jaa'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis salihin. Bab penjelasan yang datang yang menjelaskan bahwasanya sebab kafirnya bani Adam dan sebab yang dengannya mereka meninggalkan agama nabi mereka yaitu Adam alaihissalam adalah dilatar belakangi karena sikap berlebih-lebihannya mereka tatkala menyikapi orang-orang soleh. Nah, dan subhanallah, kesyirikan jenis seperti ini terus berkesinambungan, berlanjut dari zaman setelahnya hingga zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan hingga zaman kita saat ini, wal'iyadzubillah. Demikian banyak mereka masyarakat-masyarakat yang terfitnah dengan orang-orang soleh. Ya kan, betapa banyak mereka yang ketika sedang dalam keadaan dilanda permasalahan mendatangi seorang kiai, seorang ustaz, seorang alim ulama, bahkan bertabarruk dengan sisa dari yang dimiliki oleh kiai atau ustaz tersebut. Ya mungkin bertabarruk dengan minumnya. Nah, sehingga jangan sampai nantinya kita terfitnah sebagaimana terfitnahnya mereka. Kalau mungkin ada seorang ustaz atau apalagi syekh minum ada sisanya rebutan. Nah, saya juga mau minum, minumnya bekasnya syekh. Ini jangan demikian. Ini termasuk dari sikap hulu yang dengannya menyebabkan seseorang tanpa dia sadari menyembah, menjadikan sosok tersebut sebagai sekutu dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal ghuluwu, dan yang dimaksud dengan ghulu adalah mujawazatul haddi fi ta'abbudi wal amali wasana'i qadhan au madhan. Yang dimaksud dengan ghulu adalah melampaui batasnya seseorang dalam ibadah. Itu bisa seseorang terjatuh ke dalam perkara ghulu. Nah, ataukah dalam hal beramal, ataukah dalam hal pujian, apakah sifatnya pujian yang berisikan sanjungan ataukah celaan. Ini masuk di dalamnya makna al-ghulu. Sehingga karena inilah al-ghulu, kata beliau rahimahullah, yang qasimu ila arba'ati aqsam, terbagi menjadi 4 macam yang keseluruhannya tercela. Al-qismul awal, macam yang pertama, al-ghulu fil aqidah, ghulu terkait dalam perkara aqidah, keyakinan, iman. Kaghuluwi ahlil kalami fis sifati hatta adda bihim imma ila tamthili awi ta'til. Seperti ghulunya ahlil kalam dalam sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala hingga menyebabkan mereka terjatuh ke dalam perkara tamthil atau ta'til. Kalau tamthil itu artinya menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Seperti menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Menyamakan jasad Allah dengan jasad makhluknya, sama persis, ini tamthil. Ataukah terjatuh ke dalam ta'til, menafikan sifat-sifat tersebut, tidak mempercayainya. Imma ta'til tersebut ta'til juz'i atau ta'til kulli. Ta'til dalam arti kata menta'til, menolak untuk menetapkan semua sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ataukah ta'til juz'i, yang dia menolak untuk menetapkan hanya sebagian saja dari sifat-sifat tersebut. Masih ada sebagian yang mereka tetapkan. Nah, mungkin di daerah kita waktu kita masih kecil sering kita didengarkan dengan lantuan puji-pujian yang berisikan menyebutkan sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Taala, selainnya tidak. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, apalagi setelahnya. Itu ada beberapa sifat dan dilantunkan seperti lagu yang digunakan untuk mengisi waktu antara azan dan iqamah di sebagian daerah demikian. Padahal di dalamnya berisikan penanaman akidah yang hanya menetapkan sifat tersebut saja, adapun sifat selainnya tidak dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ini yang disebutkan dengan ta'til juz'i. Nah, dan di sana ada istilah selainnya terkait dalam bab al-asma' wa sifat selain dari dua jenis yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah. Yang pertama adalah at-taqyif. Kalau taqyif itu membagaimanakan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti pertanyaan yang disampaikan oleh al-imam Malik ibn Anas rahimahullah, yang menanyakan kepada beliau rahimahullah pertanyaan seputar sifat Allah ar-Rahmanu 'alal 'arsyis istawa. Ia menanyakan kaifa istiwa, bagaimana cara beristiwanya Allah Azza wa Jalla di atas arsy-Nya, dibagaimanakan. Seperti duduknya seseorang di atas singgasananya kah, ataukah seperti berbaringnya seorang di atas ranjangnya, atau yang semisalnya. Sehingga dalam memahami sifat-sifat Allah, wajib bagi seseorang untuk tidak mentamsilnya. Kalau mentamsil artinya menyamakan sifat tersebut persis dengan sifat makhluknya. Mata Allah seperti mata makhluk, tangannya Allah seperti tangannya makhluk, dan yang lainnya. Kalau ta'til menafikan semua sifat Allah Azza wa Jal, bisa kulli, bisa juz'i, sebagiannya yang dia ta'til. Yang ketiga tadi kita sebutkan taqyif, membagaimanakan sifat-sifat tersebut walaupun dengan sesuatu yang tidak sama dengan makhluk. Ini masuk dalam bab at-taqyif. Kemudian yang berikutnya adalah at-tahrif, memalingkan makna yang terkandung di dalam sifat tersebut tidak sebagaimana makna yang sebenarnya. Tatkala mereka membaca firman Allah Azza wa Jalla, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, mereka bukan mengartikan tangan secara hakikat sifat itu secara hakikat yang sebenarnya sebagai sifat Allah Azza wa Jalla, tapi diartikan bahkan kenikmatan Allah Azza wa Jalla itu senantiasa luas dan yang semisalnya. Tidak mau menetapkan makna al-yad, tangan, di dalam sifat tersebut. Ini namanya tahrif. Atau seperti istiwa, bersemayam tinggal di atas arsy-Nya, diartikan bermakna istaula, mengalahkan arsy, menguasai arsy, untuk menafikan Allah itu tinggi di atas makhluk-Nya, dan makna-makna yang lain. Sehingga perlu diperhatikan, jangan sembarangan kita mengunduh Quran-Quran terjemah. Bisa jadi nantinya dikhawatirkan Quran yang kita unduh tersebut ternyata berpaham Asy'ari atau berpaham Mu'tazilah dan yang semisalnya, yang menafikan dan mentahrif sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, atau yang berikutnya tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Kalau tamthil dan tasbih walaupun memiliki kemiripan tapi dari sisi maknanya berbeda. Kalau tamthil itu artinya menyamakan sifat Allah sama persis dengan sifat makhluk-Nya, itu tamthil. Kalau hanya sekedar menyamakan dari sisi sebagiannya saja, tidak secara keseluruhan, itu maknanya adalah tasbih. Sehingga kelima perkara ini harus dilakukan oleh seseorang tatkala menetapkan tauhidul asma'i was sifat. Sehingga disebutkan istilah bila bila ta'tilin wala tahrifin wala tamtsilin wala takyifin wala tasybihin. Itu ada kelima hal yang wajib dilakukan oleh seorang tatkala menyikapi sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, dan ini yang dikenal dengan tauhid al-asma'u was-sifat. Dan pembahasan khusus terkait tauhid ini banyak di karya kitab-kitab hasil karya mereka para ulama yang mengupas dalam satu kitab tauhid khusus seputar asma was-sifat. Wal wasatu madhhabu ahli sunnati wal jamaah, dan yang pertengahan adalah madhabnya ahli sunnati wal jamaah, dan ini merupakan madhabnya ahli Islam. Karena Allah menyebutkan bahwasanya ajaran Islam adalah ajaran yang wasatan, yang pertengahan antara sikap ekstrim dan sikap berlebihan di dalam menolak, menta'atil. Bi'ithbati ma'asbatahu Allahu li nafsihi, dengan menetapkan semua sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Yani menetapkan sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Semua sifat yang ada dalam Al-Quran kita wajib menetapkannya, karena itu ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Au azbatahu li rasulihi, ataukah menetapkan sifat tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menetapkan, maka kita juga menetapkan. Baik minal asma'i wa sifat, berupa nama-nama atau sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Tanpa mentahrif, tanpa mentaktil, tanpa mentakyif, membagaimanakan, dan tanpa mentamtsil. Dan ada yang kelima, yaitu tanpa mentasbih. Tanpa mentasbih. Nah, ini yang dimaksud dengan tauhid al-asma'u was-sifat. Al-qismu tsani, gulu yang kedua adalah al-ghulu fil ibadah, hulu dalam perkara ibadah. Hulu dalam perkara ibadah, berlebih-lebihan ketika seorang beribadah. Nah, ka hulu wil khawarij, seperti hulunya orang-orang khawarij. Alladzina yarawna kufra fa'ilil kabirah, yang beranggapan bahwasanya para pelaku dosa besar adalah orang-orang yang kafir. Ini orang khawarij. Para pelaku zina kafir, para penjudi kafir, para peminum khamr kafir. Ini paham khawarij. Sehingga akhirnya mereka membolehkan untuk membunuhnya karena kafir. Bukan hanya menghancurkan tempat-tempat maksiat tersebut, tapi bahkan kalau semisal dilawan, mereka menghalalkan untuk membunuh orang-orang yang melawannya dari kalangan ahli maksiat. Ini paham khawarij yang terlalu ekstrim dalam perkara ibadah. Wa ghuluwil mu'tazilah, dan seperti ghulunya mu'tazilah. Seperti ghulunya orang-orang mu'tazilah. Haitsu qalu, tatkala mereka mengatakan bahwasanya fa'ilul kabirah, pelaku dosa besar, bimanzilatin bainal manzilatain, di antara satu kedudukan dari dua kedudukan, artinya di antara iman dan kafir. Satu kedudukan dari dua kedudukan artinya antara iman dan kafir. Itu para pelaku dosa besar demikian. Mereka tidak mengatakan dia mukmin, mereka tidak mengatakan dia kafir, tapi di antara dua kedudukan tersebut. Namun paham Mu'tazilah ini memiliki kemiripan, kesamaan dengan orang-orang khawarij. di mana mereka bersepakat bahwasanya para pelaku dosa besar tidak berada di dalam jannah, tidak berada di dalam al-jannah. Nah, wahada tashaddudu, dan ini termasuk dari sikap ekstrim. Qabalahu tasahulul murji'ah, lawannya adalah bermudah-mudahannya paham murji'ah. Haitsu qalu la yadhurru ma'al imani dzambun, tatkala mereka memiliki keyakinan namanya iman tidak dimadharatkan oleh dosa apapun. Iman itu tidak berkelompok-kelompok, tidak terbagi-bagi, sempurna, tidak sempurna, kurang sempurna. Ini tidak ditetapkan oleh mereka orang-orang murji'ah. Sehingga asalkan seorang meyakini, mempercayai, mengimani, maka berarti dia sudah pasti mukmin dengan keimanan yang sempurna, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar. Ini paham murji'ah, keterbalikan dari paham khawarij yang mengkafirkan para pelaku dosa besar tersebut. Wal wasatu, dan mazhab pertengahan adalah mazhabnya ahlu sunnati wal jamaah, di mana mereka mengatakan anna fa'ilal ma'siyah, bahwasanya para pelaku kemaksiatan adalah naqisul iman, orang yang kurang imannya, biqadril ma'siyah, kurangnya seukuran dengan kadar kemaksiatan yang dia miliki tersebut. Yang penting dia punya iman, bisa kurang setengahnya, bisa kurang drastis, hanya tersisa sedikit saja imannya. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah firman Allah Azza wa Jalla, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, maka bertambah imannya. Rasul juga menyebutkan wadzalika adhaful iman, keadaan seorang yang tidak mengingkari kemungkaran kecuali hanya dengan hatinya saja yang dia sanggup. Rasul mengatakan wadzalika adhaful iman, orang seperti ini adalah orang mukmin yang lemah imannya. Menunjukkan orang yang mengingkari kemungkaran dengan tangannya, dengan lisannya adalah seorang mukmin yang sempurna imannya, tidak lemah. Nah, al-qismu salis, macam yang ketiga dari macam-macam ghulu adalah al-ghuluwi fil al-ghuluwu fil mu'amalat. Ghulu terkait dalam perkara mu'amalah. Wa huwa tashaddudu bi tahrimi kulli syai'in, yaitu berlebih-lebihan di dalam mengharamkan segala sesuatu, di mengharamkannya. Ini termasuk dari ghulu terkait dalam bab muamalat. Ada orang yang mengharamkan daging, apa itu yang makannya ya sayur-sayuran, dikatakan orang apa itu? Herbivora, ya betul kah? Bukan itu singkatan. Apa itu? Vegetaria. Kalau herbivora itu binatang itu. Vegetaria. Diam antum. Nah, kelompok vegetaria, dia mengharamkan daging. Yang boleh dimakan hanya sayur-sayuran saja. Ini vegetaria. Ini hulu. Ataukah hulu dalam menyikapi beberapa perkara-perkara yang halal sehingga akhirnya dia meninggalkannya. Al-hulu yang berikutnya adalah hulu dalam bab al-mu'amalat, mengharamkan seluruh sesuatu hingga perkara yang dihalalkan dia haramkan. وقبل هذا تشدد تساهل من قال بحل كل شيء ينمي المال ينمي المال والاقتصاد حتى الربا والغش وغير ذلك. Dan lawan dari sikap ghulu yang seperti ini adalah ghulunya sebagian pihak yang bermudah-mudahan hingga menghalalkan segala sesuatu yang bisa menumbuh kembangkan harta atau menyetabilkannya, baik riba atau penipuan atau yang semisalnya. Ini ghulu yang berlebih-lebihan. Wal wasatu ayyuqal, dan yang pertengahan kita katakan tuhillul muamalatil mabniyah 'alal 'adli wa hiya mawafaqu ma ja'at bihi an-nusus min al-kitab wa sunnah. Engkau menghalalkan semua muamalat-muamalat yang dibangun di atas sikap adil, yaitu segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang datang di dalam nas-nas, baik yang ada dalam Al-Qur'an dan as-sunnah. Al-qism ar-rabi', macam yang keempat adalah al-ghulu fil 'adat. Ghulu dalam hal adat kebiasaan. Wa huwa tashaddudu fit tamassuki bil 'adatil qadimah, yaitu bersikap yaitu berlebih-lebihan di dalam memegang adat kebiasaan yang dahulu. Wa 'adamu tahawuli ila ma huwa khairum minha, dan tidak mau berpindah ke perkara yang lebih baik darinya. Amma in kanatil 'adatu musawiyatan fil masalihi fa inna kaunal insani yabqa 'ala ma huwa 'alayhi khairun min talaqqil 'adatil wafidah. Adapun kalau semisal adat kebiasaan tersebut itu sama-sama dari sisi kemaslahatannya, maka keadaan seseorang untuk terus berupaya menjalankan sesuatu yang telah dia lakukan tersebut lebih baik dibandingkan menjalankan adat kebiasaan yang baru. Kalau semisal ternyata sama-sama memiliki kemaslahatan antara satu dengan yang lain. Karena yang namanya adat kebiasaan yang dikenal dengan al-urf, ini dibolehkan selama tidak ada larangan di dalam Al-Quran dan as-sunnah, seperti yang disebutkan oleh Syekh Nasir Al-Sa'di rahimahullah, wal urf ma'mulun bihi idza warad fi hukmin syar'iyyin, apa itu, fi hukmin syar'iyyin lam, apa itu, ana lupa setelahnya, lam yuhad. Yang namanya ada kebiasaan ini diamalkan apabila konsekuensinya tidak berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah terkait di dalam menentukan hukum pada syariat yang tidak disebutkan batasan-batasannya. Seperti contoh, Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada orang tua, ya kan? Wabil walidaini ihsana. Seperti apa batasan-batasan ihsan? Itu tidak dirinci di dalam Al-Quran. Harus seperti ini. Hadis juga demikian, tidak diperinci. Harus seperti ini, seperti itu. Sehingga keseluruhannya kembali kepada al-urf. Sesuatu yang bagus berdasarkan adat kebiasaan setempat untuk diperlakukan kepada orang tua, maka itu harus dilakukan, harus diterapkan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dan di sana ada macam sikap ghulu yang lainnya adalah al-ghuluwu fil ashkhas. Ghulu di dalam menyikapi beberapa person, individu tertentu. Nah, bisa bentuknya tasyaddud fit sana, berlebih-lebihan ketika memujinya, menyanjungnya, sampai akhirnya terjatuh ke dalam perkara kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menjadikan orang yang dipujinya tersebut sebagai ajang ia beribadah, berdoa kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasara kepada nabinya Isa ibni Maryam, orang-orang Yahud kepada Uzair, dan yang semisalnya. Nah, dan sikap yang benar terkait dalam bab ini adalah pertengahan, tidak berlebihan di dalam menyanjung, tidak pula berlebihan di dalam merendahkan. Sehingga Rasul menyebutkan dalam hadisnya, la tatruthuni kama atrutin nasara Isa bin Maryam fa inni ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan berlebihan menyanjungku, kata Rasul, sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasara menyanjung Isa bin Maryam hingga menjadikannya sebagai ilah. Karena saya adalah hamba Allah dan Rasulnya, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ini pertengahan. Dengan adanya lafaz abdun tidak memberikan konsekuensi bahwasanya Rasul memiliki kekuasaan di dalam mengatur alam sebagaimana hamba yang lain memiliki pemilik, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Al-abdu mamluk wal malik wallahu tabaraka wa ta'ala. Naam. Wallahu a'lamu bisawab. Tayib, di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin kita jawab sebagiannya. Apakah boleh kita memberi nama burung? Kalau memberi nama burung, boleh-boleh saja. Nah, tapi ingat, bagi yang di rumah, kalau santri nggak boleh pelihara burung. Nanti bukan hanya baju yang bergelantungan, tapi sangkar-sangkar burung yang bergelantungan di atas asrama sini. Nah, biasanya pagi-pagi jemur baju, sekarang pagi-pagi jemur burung. Nah, orang yang gila burung itu mandinya terakhiran, burungnya dulu yang dikasih mandi itu. Makanya terakhiran, burungnya dulu yang dikasih makan. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bolehnya kita menamai burung ya hadis Rasul ketika melihat Abu Umair menangis ketika burung kecil peliharaannya mati. Rasul menggodanya dan mengatakan, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughayir. Nah, ini Nughayir, ini adalah nama burung kecil tersebut. Apa hukumnya mengatakan air liur saudaranya atau sentuhannya saudaranya itu najis? Ini enggak najis. Air liur saudara ini sesuatu yang bersih. Nah, tidak najis dia. Rasul mengatakan, apabila kalian selesai makan, maka hendaklah kalian menjilati jemari-jemarinya, kan gitu. Fal yu'liqaha au yul'aqaha. Hendaklah dia menjilati jari-jemarinya sendiri ataukah dijilati oleh orang lain. Ini boleh. Habis makan dijilati oleh orang lain. Ini enggak sembarangan, mungkin suami istri. Nah, ini semisalnya. Jangan sembarangan, ini jilat tangan anak. Bukan kayak gitu, jangan disalahpahami. Tapi kalau maksud pertanyaan tersebut, mungkin muncul kasus. Santri ngiler di karpet. Nah, ini karena tulisannya tulisan santri, maaf saja. Nah, ini mungkin marah dia. Liur kan gak najis, Ustaz. Mungkin maksudnya pertanyaannya ini tertuju kepada kasus yang seperti itu. Ini kurang tepat. Ini kurang tepat. Liur memang gak najis. Tapi dengan perbuatan antum mengganggu orang yang sujud di tempat bekas ilernya antum itu. Ganggu dia. Bahkan ketika bersin, maaf-maaf saja, ini mohon anak-anak diperhatikan, demikian pula ikhwan memperhatikannya. Ketika bersin, maaf-maaf saja, pas posisi sujud itu juga harus diperhatikan. Jangan langsung dibiarkan keluar cipratan dari bersinnya antum tersebut. Tapi ditutup pakai tisu atau pakai tangan, cincin, baru kemudian sujud lagi. Nah, cipratan bersin itu lebih bau dari hilar, ya kan? Ya enggak? Kalau nggak percaya antum begini, Hacim, hacim, cium. Lebih bau dari ular. Kalau semisal cipratan tersebut antum cipratkan ke tempat-tempat sujud, ini antumnya mungkin sudah terbiasa, enak uset baunya saya. Kalau semisal antumnya batal, nah yang di pinggir sini menempati posisi sujud antum, ini kasihan dia. Sehingga diperhatikan. Maka dari itu singkat anak enggak boleh santri tidur di karpet, ya kan? Santri itu enggak boleh tidur di karpet, bolehnya di luar karpet. Sudah dikasih kasur sendiri-sendiri dulu ya, antum gunakan di pinggir-pinggir karpet sana buat alas tidur dari tilam. Ini lebih-lebih menyelamatkan. Ya, nah, yang tadi doa Ati Muhammad dan Wasilatul Fadilah itu anda bilang setelah wudhu ya, kalau setelah wudhu salah, yang betul doa setelah adzan. Nah, nonton jazakallahu khair. Keutamaan membaca zikir pagi dan petang banyak tergantung dari jenis zikirnya. Ini anda perhatikan, tergantung dari jenis zikirnya banyak. Ada zikir yang dengannya apabila seorang membacanya maka akan dilindungi oleh syaitan. Dimulai dari dia berzikir hingga tiba waktu zikir setelahnya. Yaitu dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Nah, ada pula zikir yang ketika seorang diucapkan maka akan dihapus semua kesalahannya walaupun seperti buih di lautan. Dengan membaca zikir subhanallah bihamdihi sebanyak 100 kali. Ada keutamaan ketika seorang membacanya maka ketika meninggal maka dia meninggal di atas fitrah dengan membaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Ini dibaca 3 kali. Ini banyak. Tergantung dari jenis zikirnya. Anda bisa lihat dalam bab zikir pagi dan sore tersebut. Baik, insyaallah taala ini yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.